kabarkan berita duka alam raya. Hatiku luka anak durhaka, terjungkap merintih menghibah. Rindu tergoda oleh tembok, dendam menampakkan wajah gelap. Air mata para malaikat berjatuhan perlahan mendekut. Tak dirau akan kesuburan. Kering menindas nurani. Beratkah ceritamu